Apabila seorang perempuan dengan pekerjaannya sebagai notaris dalam waktu bersamaan menerima klien pekerjaan dan pada saat tersebut harus mengantar orang tua yang sakit, siapa yang harus didahulukan, Pak Ustaz? Tentang perempuan bekerja, perempuan bekerja, maka dua kelompok. Kelompok satu mengatakan perempuan tidak boleh bekerja, dia hanya di rumah saja, mengantarkan teh manis kepada tamu pun suaminya, pokoknya di dalam aja, tiba-tiba lahir aja anaknya, belanja ke pasar pun suaminya. Waqarna fi buyutikunna, hai para perempuan, kamu tidak boleh keluar rumah, di rumah saja, stop. Ini kelompok pertama. Tapi kelompok kedua, fatwa Syekh Atiyah Saqar dari Al-Azhar Kairo Mesir, nama kitabnya Fatawa Al-Azhar, fatwa-fatwa Al-Azhar, perempuan boleh bekerja dalam kurung syarat dan ketentuan berlaku. Dalilnya mana? Nabi ketika mau pulang melihat seorang perempuan menjunjung memikul makanan onta namanya Asma, dan Nabi membawa dia pulang. Asma itu iparnya, Asma itu saudara kandung Aisyah, anak Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhum ajma'in. Asma, ayo pulang. Seandainya perempuan tidak boleh bekerja, pasti Nabi marah. Asma, pulang, neraka jahanam tempatmu, kenapa kau sibuk bekerja? Itu menunjukkan perempuan boleh bekerja. Dan ayat Al-Quran pula berkata, Al-mu'minuna wal-mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Jadi perempuan tetap boleh bekerja, menjadi notaris, menjadi pegawai, menjadi pimpinan, menjadi anggota dewan, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Pertama, izin suami. Tentu izin suami itu memang betul-betul murni izin. Karena banyak juga suami memberikan izin karena tekanan yang luar biasa. Mas, izinkan aku. Kalau enggak, kadang-kadang kita kasihan juga melihat suami-suami ini. Saya khawatir ke depan muncul nanti komisi perlindungan suami, saking banyaknya suami yang teraniaya. Dan itu disahkan oleh akta notaris nomor sekian. Yang kedua, tidak bersolek, solek jahiliyah. Sudah jelas warna kulit orang Indonesia sawo matang hampir busuk. Yang ditonton sinetron Korea, ingin putih seperti itu, akhirnya dipasanglah dempul sampai 1.5 inci, tidak pada tempatnya. Nah, ini pun tidak benar. Yang ketiga, la yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'adhi mahramin, tidak boleh berdua-duaan dengan laki-laki yang tidak mahram. Adapun di kantor notaris dia ramai, ada security, ada pegawai yang lain, ada pegawai lawan jenis, tidak apa-apa. Dan ketika ada setan berbisik, muncul perselingkuhan dengan suara mendayu-dayu, mendesah-desah, la takhda'na bil qaul. Jadi kalau lawan, customer, pasien, kalau di rumah sakit, pelanggan itu bahasanya nampaknya agak-agak, ada tuh laki-laki itu dari tatap matanya, dari bicaranya agak macam tanda-tanda error sedikit. Jadi dia harus jaga-jaga diri juga, dan dia tidak boleh berkata-kata lemah lembut gemulai. Nah, dia harus tegas. Jadi gimana nih, Bu, tentang surat saya? Ya, selesai insyaallah. Iya, selesai. Karena ada laki-laki mendengar suara begitu, dia Al-Qur'an yang menyebutkan, la takhda'na bil qaul, hai para perempuan, jangan kalian bersuara mendayu-dayu, mendesah-desah, lemah gemulai, yatma'al ladzi fi qalbihi marad, karena ada laki-laki yang tidak tahan mendengar suara, ketika dia dengar suara begitu dia langsung error, hang, hampir mati. Nah, di saat yang sama dia sedang ada dead janji, besok bapak akan ada pengesahan saya sendiri, andai sayalah yang menjadi pelanggan saat itu, di tengah kesibukan, besok Ustaz Somad datang jam 1, saya pun datang, satu ceramah sudah saya batalkan. Di saat yang sama tiba-tiba, mohon maaf ya Ustaz, kebetulan ayah saya sakit, jadi Ustaz datangnya nanti-nanti ajalah. Mana yang lebih didahulukan, mengantar ayahnya ke rumah sakit atau melayani ini? Kira-kira orang yang akan dia layani ini siapa? Apakah model orang waktunya sempit atau lapang? Hubungannya bagaimana? Sementara dia pula dengan ayahnya tadi, adakah orang lain yang bisa dia suruh antar? Supirnya kah? Sahabatnya kah? Kawannya kah? Jadi tidak bisa dijawab dengan satu pendapat satu-satunya. Tidak. kondisional. Kebetulan orang ini dia kenal baik, tidak bisa ketemu jam 1, nanti sore jam 4 tetap bisa datang. Sementara ini tidak bisa, tidak, mesti harus diantar saat itu ke rumah sakit. Stroke, resikonya mati. Maka dia dahulukan ini. Tapi di saat yang lain tidak begitu. Ini orangnya super sibuk, harus jam itu, kalau tidak, tidak bisa. Sementara yang ini ada pula yang bisa dia tolong, kakaknya, adiknya, suaminya, sahabatnya, anaknya. Kamu antar dulu papa ke rumah sakit, saya selesaikan dulu ini, baru saya datang ke sana. Ini bukan cerita masalah halal haram, tapi ini masalah fikhul aulia aulawiyat kondisional. Jangan sangka dengan melakukan pekerjaan tugas lalu kita menjadi orang yang durhaka. Tidak. Kenapa? Karena pekerjaan ini juga akan meringankan beban mereka. Berbakti tidak selamanya dengan tenaga. Berbakti ada kalanya dengan materi. Tapi mengatakan bakti bisa dibayar dengan materi, tak semuanya bisa dibayar dengan materi. Masakan, ibu sibuk bekerja sampai tidak sempat sekalipun memasakkan makanan bapak. Cukup dengan pembantu saya, masakannya sama, tapi rasa di mulut leher bapak itu mungkin akan berbeda. Maka jangan heran kalau banyak suami jatuh cinta pada pembantunya. Saya tidak menakut-nakuti ibu, hanya sekedar waspada saja. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Pada tahun 2004, Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa bunga bank riba nasiah haram. Apakah semua praktek transaksi hutang piutang dengan lembaga keuangan perbankan itu hukumnya haram tanpa kecuali? Tiga bank segera menjadi syariah. Yang pertama, bank daerah Aceh menjadi bank syariah Aceh. Yang kedua, NTB sudah menjadi bank syariah NTB. Yang ketiga, dalam proses, sedikit lagi finishing, tak lama lagi, Bank Nagari Sumatera Barat akan menjadi bank syariah. Yang keempat, insya Allah sudah disetujui, dalam proses juga, mudah-mudahan berjalan, Bank Riau Kepri Syariah. Dengan ini, adanya bank syariah ini meringankan beban notaris. Kenapa? Dia tinggal sarankan orang, kamu mau makan babi atau mau makan sup ayam? Kalau saya mau ayam, ini ayam sudah ada. Tapi kalau tidak ada ayam, boleh makan babi. Tapi jangan banyak-banyak, hanya untuk sekedar menyambung hidup saja. Sampai ke hutan, di hutan itu pilihannya cuma dua, mati atau makan babi. Ibu pilih mati atau makan babi? Mulai ragu kan? Saya istikharah dulu Pak Ustaz. Enggak, tak perlu istikharah. Kenapa Ustaz tanya ibu? Karena ibu yang biasanya bimbang. Kalau bapak jelas, dia babi dia pilih. Tidak boleh kita pilih mati. Perempuan selalu memilih dengan perasaan, laki-laki selalu rasional. Itu mengapa kadang tidak sejalan antara laki-laki dengan perempuan. Karena rasionalitas akal dengan kelembutan hati yang selalu like and dislike. Kalau dia suka, semuanya baik. Kalau sudah tidak suka, orang nyanyi pun dia benci. Oleh sebab itu maka kita tidak mengedepankan perasaan. Karena kalau sudah perasaan yang dikedepankan, maka orang yang biasa sholat zuhur 4 rakaat tiba-tiba diajak qasar, saya kok rasanya enggak sholat ya. Orang kalau biasa berwudu, tiba-tiba pakai tayamum, kok rasa-rasanya enggak wudu ya? Tapi kalau yang dipakai adalah akal, kalau sudah sah menurut agama, maka benar. Apakah ada pengecualian? Ada. Bank syariah. Tapi katanya bank syariah itu sendiri tidak syariah, Pak Ustaz. Menuju syariah. Sekarang baru hanya sekitar 5-7% peningkatan ekonomi syariah di Indonesia. Lalu yang 93-nya itu apa? Konvensional. Padahal kita muslim terbesar. Oleh sebab itu di mana-mana ceramah selalu saya sampaikan, kita beralih ke bank syariah dari mulai transaksinya. Lalu untuk apa bank konvensional itu membuka divisi syariah? BSM syariah, Mandiri punya bank syariah Mandiri. Sampai-sampai HSBC syariah, BCA syariah. Itu adalah usaha pemerintah Bank konvensional membuka divisi syariah hanya diberi waktu 16 tahun. Kalau dalam 16 tahun tidak maju, tidak bisa mandiri, tidak bisa melepaskan diri, maka bank syariah yang menginduk ke bank konvensional harus stop. Jadi harus diluruskan. Bukan berarti bank syariah itu membohongi umat lalu mengumpulkan uang umat untuk mengambil uang umat dilarikan ke konvensional. Bukan. Bank konvensional diberi fasilitas oleh negara untuk membantu perkembangan syariah hanya 16 tahun. Kalau dia gagal, maka ditutup itu divisi syariah yang ada di konvensional. Apakah notaris selaku pihak yang bertugas mencatat mengesahkan transaksi itu termasuk pelaku riba? Tiga yang terkena riba. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba. Allah melaknat yang memakan riba. Wa mukilahu, yang diberi makan riba. Wa katibahu, katib pencatatnya, penulisnya. Kulluhum sawa, semuanya sama. Tapi ada ustaz yang mengatakan kalau dikit enggak apa-apa, Pak Ustaz. Mungkin ini ustaz yang mengedepankan perasaan. Kebetulan yang ngundang dia notaris. Jadi ketika notaris yang nanya, gimana ini? Enggak enak kalau disebut haramnya, kalau dikit enggak apa-apa. Saya tak bisa begitu. Saya dimanapun ceramah, mau dokter, mau polisi, mau notaris, saya menyampaikan apa yang saya tahu, yang saya fahami dari hadis. Kalau ada ustaz lain berpendapat lain, mungkin kitabnya lebih tebal, mungkin ilmunya lebih banyak, mungkin bacaan cakrawalanya lebih luas. Yang saya fahami, dilaknat akilar riba, yang makan riba. Wakat wa mukilahu, yang diberi makan riba. Wakatibahu, yang mencatatnya. Kulluhum sawa, mereka sama. Mereka sama, tak ada beda. Oleh sebab itu maka solusinya apa? Jangan kita hanya menyampaikan ini masalah, ini haram, ini solusinya Pak Ustaz? Enggak ada solusi. Solusi ada. Menggiring umat itulah perlunya berislam secara kafah. Maka kalau sudah umat Islam ini sadar tentang pentingnya bank syariah, pemerintah, gubernur, bupati-bupati, pemegang saham mengalihkan bank konvensional menjadi bank syariah, masyarakatnya diceramahi ngerti syariah, maka orang dari notaris juga terselamatkan. Makanya tidak bisa notarisnya saja diceramahi, harus syariah, harus syariah. Pemerintah tidak peduli, masyarakatnya enggak ngerti, menjadi korban. Maka kita harus sistemik, dia harus satu sistem. Dia seperti mata rantai. Ustadznya menganjurkan, masyarakatnya disadarkan, pemerintah dengan kekuasaannya, lalu kemudian terselamatkanlah kita. Begitu perubahan dari konvensional ke syariah. C. Apa langkah yang bisa ditempuh sebagai solusi bagi perusahaan yang terbiasa bekerja sama dengan lembaga perbankan agar terdapat terhindar dari dosa riba? Tidak ada cara lain selain beralih ke syariah. Bapak Ibu, nanti kalau ada waktu kunjungan, silakan jalan-jalan ke Kuala Lumpur, mampir ke Bank Rakyat. Saya diundang ceramah ke Bank Rakyat. Bank Rakyat. Enggak ada bawa-bawa Islam. Enggak ada bawa-bawa syariah. Bank Rakyat. Saya ketika diundang, ini diundang ke Bank Rakyat konvensional ini. Ternyata Ustadz Somad, ini dulu bank konvensional. Milik pemerintah. Tapi kemudian dirobah menjadi Islamic Bank. Dan sekarang menjadi bank rakyat termaju. Semua pegawainya terpelihara, terjaga. Dan ketika saya dibawa ke sana memberikan tausiah, semua diharap tegak berdiri. Kami pun berdiri menyanyikan, rupanya yang dinyanyikan, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Asmaul Husna. Dan ternyata saya tanya, apakah dengan bank syariah lalu itu mengintimidasi non-muslim? Tidak. Banyak saudara kita dari Tionghoa, Cina menanamkan modal investasinya ke bank syariah karena lebih terjamin, lebih banyak, lebih menguntungkan. Jadi mungkin di suatu daerah bank syariahnya kacau balau karena manajemennya, bukan karena syariahnya. Tapi tempat yang baik, Islamic Development Bank, syariah. Bank Faisal Islami, syariah. Islamic Dubai, syariah. Bank Rakyat Kuala Lumpur, syariah. Nah, jadi notaris pun tidak ada salahnya untuk memberikan gambaran kami juga pernah melakukan studi banding, melihat hasil, atau wawancara, atau ngobrol-ngobrol ringan sambil jalan-jalan ke luar negeri, tapi ada yang bisa diambil, tidak hanya sekedar foto selfie-nya saja, tapi ada manfaat yang bisa dipetik. Saya pernah membaca, mendengar, selama masih ada laki-laki, biarlah laki-laki yang memimpin, janganlah wanita jadi pemimpin. Jika dipaksakan, tunggulah kehancurannya. Ini ceritanya panjang. Boleh saya ceritakan cerita yang panjang ini? Ada seorang laki-laki gelarnya Syahinsyah. Syahinsyah itu raja di raja Kisra di Persia. Waktu itu bloknya dua, blok timur Persia, blok barat Rom. Rom, satu surat dalam Al-Quran, surat Ar-Rum. Rom artinya Romawi, Vatikan, Roma sekarang. Raja Persia tadi punya anak perempuan namanya Buran. Ketika meninggal ayahnya, monarki, meninggal ayahnya, naik anak perempuan. Berita itu sampai ke Nabi di Madinah. Ya Rasulullah, Persia mati rajanya, digantikan anak perempuannya tidak punya kecakapan politik namanya Buran. Lalu apa kata Nabi? Lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'ah. Tidak akan menang Persia kalau dipimpin perempuan. Jadi kronologis ceritanya adalah bahwa ada perempuan yang tidak cakap secara politik, masih kecil, diangkat menjadi raja hanya karena menggantikan bapaknya. Adapun perempuan yang punya keahlian, dia bisa jadi pemimpin, jadi anggota dewan, jadi bagian dari NMI, notaris muslim, untuk menjadi ketua, tentu bersaing dengan yang laki-laki. Selama tidak menjadi pemimpin umat Islam secara global, menjadi amirul mukminin, itu tidak dibenarkan. Tapi Umar bin Khattab pernah mengangkat seorang perempuan menjadi WH, wilayah hisbah. Wilayah hisbah itu kalau sekarang Satpol PP syariah yang mengatasi permasalahan di pasar. Nabi mengadakan inspeksi di pasar. Dia masukkan tangannya ke dalam tumpukan gandum, tumpukan korma. Hei sahibat ta'am, hei pedagang, ini kenapa dicampur ini? Jadi Nabi itu kerjanya bukan cuma bertasbih di masjid, dia juga ke pasar untuk mengontrol pasar kota Madinah supaya jangan terjadi kecurangan. Diangkat polisi khusus pasar pengawas, nama pemimpinnya Ummu Syifa. Ummu Syifa perempuan. Itu dalil perempuan boleh diangkat menjadi pemimpin dalam kekuasaan terbatas. Adapun hadis, jangan dibaca terjemahnya tanpa memahami kronologisnya. Kronologis hadis itu disebut dengan asbabul wurud, sedangkan ayat, sebab turunnya ayat, disebut dengan asbabun nuzul. Hadis yang ibu tuliskan, yang bapak tuliskan, benar. Tidak akan menang suatu bangsa kalau dipimpin perempuan. Tapi konteks hadis itu ketika anak raja Persia yang tidak cakap secara politik diangkat karena hanya menggantikan bapaknya. Apa makna hadis yang mengatakan apabila melakukan amalan yang tidak dicontohkan, maka amalan itu tertolak? Bagaimana asbabul wurudnya Pak Ustaz tentang hadis ini? Ada seorang raja dari Palestina berjalan dengan kaki tidak beralaskan kaki di tengah panas terik, mengharap pahala dari Tuhan. Man ahdatha, siapa yang membuat-buat amal, laisa alaihi amruna, tidak ada tuntunannya, tidak ada contohnya, tidak ada dalilnya, fahuwa raddun, maka amal itu mardud. Tiba-tiba besok siang ada anggota notaris muslim Indonesia sholat di tengah lapangan bola pakai singlet. Ditanya, kenapa bapak sini? Makin panas, makin berkeringat, pahalanya makin banyak. Itu sholatnya mardud. Karena dia ngawur, ngarang sendiri. Nambah-nambah. Amal yang sudah ditetapkan Nabi tidak boleh ditambah. Subuh ditambah jadi 3 rakaat. Tak boleh. Besok ada yang sholat subuh 3 rakaat. Kenapa kamu tambah 3? Karena saya melaksanakannya jam 7.30. Oh enggak bisa, waktunya sudah ditetapkan, bacaannya sudah ditetapkan, tidak boleh ditambah. Kalau ditambah, maka amal itu mardud, tertolak. Sudah ada contohnya diberikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada suatu ritual perbuatan, tanya dulu. Ini dalilnya apa kira-kira? Dalil itu berapa Pak Ustaz? Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u man qablana, saddu zara'i, qawlu sahabi, istihsan, istishab, urf. Yang disepakati empat, Quran, hadis, ijma', qiyas. Yang enam, ikhtilaf di antara ulama. Ada yang menerima, ada yang tidak. Jadi tidak semudah membalikkan tapak tangan. Jadi tidak boleh main sweeping saja, main pukul rata saja. Baca Yasin malam Jumat tidak dicontohkan Nabi, maka perbuatan itu tertolak. Oh, tidak bisa begitu. Karena hadis Nabi itu ada perbuatan, ada ucapan. Tentang baca Yasin itu ucapan. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca surat Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, waktu subuhnya dia sudah diampunkan Allah. Itu ucapan Nabi. Ada ucapan Nabi yang dia tidak buat, bukan berarti dia munafik. Itu motivasi memberikan semangat. Siapa yang membaca surat Yasin pada suatu malam, subuhnya dia sudah diampunkan Allah. Itu sahih enggak hadisnya Pak Ustaz? Sahih. Lihat tafsir Ibnu Katsir. Saya anjurkan Bapak Ibu kalau baca Quran jangan baca terjemah, tapi baca tafsir. Tafsir apa Pak Ustaz yang paling bagus? Tafsir Ibnu Katsir. Sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Buka di mukaddimah surat Yasin, terjemahnya jelas. Siapa yang baca Yasin pada suatu malam, subuhnya diampunkan Allah. Loh, itu kan hanya disebut malam, enggak ada malam Jumat. Malam Jumat itu kan malam. Bedanya hadis itu cerita tentang malam. Malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Dia baca malam Jumat, masih masuk dalam hadis yang bersifat umum. Tapi kalau dia baca dengan tidak ada dalil sama sekali, maka tidak diterima karena sudah menambah-nambah amal. Saya mau tanya, bagaimana kita menyikapi kalau pekerjaan kita oleh instansi tertentu diharapkan pakai amplop? Bagaimana menyikapi ini? Tahadu, kamu saling berbagi hadiah, maka kamu akan berkasih sayang. Dia kasihkan itu hadiah. Dengan itu tidak merusak etos kerja. Tapi ada kalanya hadiah membuat orang sebelumnya tegas, setelah itu menjadi tidak tegas. Pulang petugas zakat melapor ke Nabi, ya Rasulullah, ini kambing zakat, yang ini kambing saya. Kamu dapat kambing dari mana? Hadiah dari mereka. Apa kata Nabi? Hala jalasa fi baiti abihi, seandainya dia duduk-duduk di rumah bapaknya, duduk di rumah ibunya, apa mungkin orang tiba-tiba ngasih kambing? Kamu diberi kambing karena jabatanmu. Itulah yang dikenal sekarang dengan istilah gratifikasi. Apa bahaya gratifikasi? Kalau sebelum dapat kambing mata dia tajam, 40 ekor kambing zakatnya satu, ngitungnya tajam, satu, dua, tiga, empat. Setelah dapat hadiah tadi, kambingnya berapa? 40, kurang Pak? Ya gak apa-apa, matanya sudah mulai tidak tajam lagi. Petugas pasar sebelum dapat hadiah matanya tajam, ini satu on kurang, ini satu kilo kurang. Tapi begitu mendapat gratifikasi agak kurang, ya karena udah lama, gak apa-apa. Merusak etos kerja. Itulah yang banyak merusak bangsa kita, gara-gara hadiah. Sampai-sampai standar nasional, internasional pun rusak. Makanya KPK sangat tegas. Saya dapat cerita, wallahualam. Ustaz Somad, kalau sudah KPK datang, kita beli karir air minum pun tidak mau. Pak, silakan minum. Tidak, saya sudah bawa sendiri. Ayo Pak, kita makan di sana. Tidak, saya sudah makan sendiri. Kenapa? Takut penilaian akan curang. Takut pendapat akan berubah, tidak istiqomah. Nah, itu yang dikhawatirkan. Tapi kalau pekerjaan sudah selesai, tidak ada kait mengait, lalu kemudian dia memberikan sebagai bentuk terima kasih dia, maka hadiah dalam Islam adalah halal hukum asalnya, halal. Tapi hadiah-hadiah menjelang pilkada, pilpres, pilek ini, nah itu mengerikan juga. Ustaz kok tahu? Saya ada juga dapat. Oleh sebab itu, maka yang kira-kira merusak idealisme kita, yang kira-kira akan merusak objektivitas penilaian kita, cara pandang kita, maka kita mesti harus cerdas. Assalamualaikum Pak Ustaz, dalam perkawinan ternyata suami belum membayar mahar, berarti kredit. Mahar pernikahan tersebut apakah sah? Bagaimana jalan keluarnya Pak Ustadz supaya suami dapat membayar maharnya? Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Coba tengok, tunai itu cash. Pernah tak Bapak Ibu selama menghadiri pernikahan kredit, hutang? Tidak bisa. Maka harus tunai, ada bendanya di situ. Lalu bagaimana ceritanya orang bisa berutang nikah? Ceritanya begini. Calon mertua minta maharnya 5 gram emas. 1 gram 500 ribu. Kali 5, 2 juta setengah. Emas itu cash. Tapi dia berhutang kepada istrinya itu. Adinda, kupinang kau dengan bismillah. Ayahku tidak mau, kata dia. Karena bismillah tidak bisa masuk rice cooker jadi nasi. Dia harus emas. Aku tidak punya uang. Kalau gitu mas, kau pinjam saja uangku. Ini tabunganku, kau pakai 2 juta setengah, kau belikan emas, emasnya cash. Tapi dia berhutang kepada istrinya, itu nikahnya sah. Lalu bagaimana supaya dia ini bisa melunasi hutangnya? Makanya kemarin waktu hutang itu dicatatkan di akta notaris. Kenapa tidak dituliskan? Ayatnya jelas, iza tadayantum bidainin, kalau kalian menjalin transaksi hutang piutang ila ajalim musamma sampai batas waktu tertentu, faktubuh, tulislah, wal yaktub bainakum katibun bil adli, angkat di antara kalian seorang penulis yang sifatnya adil. Diangkat walaupun suami istri, dibayarkan. Saya meminjam hutang ini dari si fulan 2 juta setengah, akan saya bayar pada tanggal 1 Mei. Tahunnya, banyak juga orang ngutang, bulannya jelas, tahunnya enggak jelas. Harus jelas semuanya. Bagaimana pendapat Ustadz tentang nikah siri? Banyak juga orang notaris nih mau nikah siri. Kalau nikah siri yang dimaksud tidak tercatat di KUA, tapi rukun syaratnya lengkap. Ada mempelai laki-laki, ada wali dari perempuan, ada saksi 2 orang, ada mahar, ada ijab, ada qabul, sah. Mana mempelai laki-laki? Nih. Mana wali dari pihak perempuan? Nih. Mana 2 orang saksi? Nih. Mana maharnya? Nih. Ada ijab, ada qabul? Ada. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai, sah. Walaupun tidak tercatat di KUA. Tapi saya katakan, jangan sampai adik, anak, tetangga, sahabat, kerabat kita nikah siri. Bahayanya apa? Pertama, setelah akad nikah, si laki-laki ini merantau, tidak pulang 10 tahun. Si perempuan tidak bisa nikah lagi dengan laki-laki lain karena dia terikat dengan suami. Itu bedanya kalau dia nikah secara sah di KUA, laki-laki diikat dengan sirat ta'lik. Sikot ta'lik, jika saya meninggalkan istri saya 3 bulan lamanya atau menyakiti fisiknya, lalu kemudian dia mengadu ke pengadilan dan hakim menjatuhkan talak 1, maka jatuhlah talak 1 kepadanya. Ini tidak bisa. 100 tahun pun kau ditinggalkan suamimu, talak tidak jatuh karena tidak bisa menuntut ke pengadilan karena tidak ada catatan. Maka jangan nikah siri. Kalau nikah siri yang dimaksud adalah tidak tercatat di KUA, sah. Tapi sekarang yang dilakukan anak-anak sekolah, pegawai-pegawai, turis-turis, itu bukan nikah siri begitu. Rukun syaratnya tidak ada. Tidak ada saksi, tidak ada wali. Ini nikah siri. Aku nikahi engkau, saksinya adalah para malaikat-malaikat. Oh, ini tidak benar. Ini zina. Ini nikah kontra. Na'udzubillah. Oleh sebab itu mesti digarisbawahi. Nah, di negara kesatuan Republik Indonesia, semua nikah mesti tercatat di kantor KUA. Tidak 1-2 ratusan SMS, WhatsApp, message masuk tentang betapa menderitanya perempuan yang nikah siri. Belum lagi tekanan dari istri pertama, belum lagi suami itu ketakutan, anak lahir susah mengurus surat, meninggal suami tidak bisa menuntut harta warisan. Pokoknya nikah siri itu yang rugi selamanya perempuan. Jadi kalau ada yang meminang-minang ibu nikah siri, ditunda sajalah. Bagaimana cara menyikapi pasangan beda dalam pandangan agama? Suami sekuler. Kita sebagai istri selalu mendoakan suami mendapat hidayah. Saya husnuzon saja, Allah pertemukan ibu dengan dia karena Allah ingin ibu mendapatkan surga Jannatul Firdaus. Siapa seorang perempuan yang tabah dan dia masuk surga gara-gara itu? Doanya ada dalam Quran. Rabbi binili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan untukku satu istana dalam surga. Wa najini min fir'auna wa amalihi. Selamatkan aku dari Fir'aun. Wa najini minal qawmi zalimin. Selamatkan aku dari orang yang zalim. Itu doa dari perempuan yang tetap bersama dengan suaminya, tapi tetap dia menjaga kesolehannya. Perempuan itu bernama Asiyah, istri Fir'aun. Jadi ibu tetap saja temani dia. Nanti kalau dia baik, dapat hidayah, dia akan sholat, akan puasa, ditinggalkannya sekulernya. Kalaupun tidak, nasib dia seperti Fir'aun, dia akan mati di Laut Merah. Tentu kita berdoa yang baik-baik saja. Mudah-mudahan selesai tausiah, tazkirah, minta doa kepada ustaz. Tapi ada yang paling hebat lagi daripada doa ustaz. Ad-doa silahul mu'min. Doa senjatanya orang beriman. Tahajud malam, di sujud terakhir, minta. Salat hajat, di sujud terakhir minta. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Orang paling dekat dengan Allah bukan di pintu Ka'bah, bukan di taman Raudhah, tapi ketika dia sedang bersujud. Fa aktsiru fihi doa, perbanyak doa waktu sujud. Tapi doanya jangan dilafalkan di mulut. Kalau bahasa Indonesia, ya Allah, suamiku sekuler, batal salatnya. Dalam hati. Malam baca Fatihah, berkat kemuliaan surat Al-Fatihah ini, ya Allah, kirimkanlah angin hidayah ke suamiku. Nampak buku-buku, berikan. Dapat video potongan pendek. Hai suami-suami, engkau dituntut di hadapan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai para suami, ku anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, istrimu, anakmu, nara, dari api neraka. Kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun, setiap suami akan ditanya, dituntut tanggung jawab di hadapan Allah tentang istrinya, tentang anaknya. Potong satu menit, masukkan ke Instagram, like and share. Kirimkan ke HP suami. Mungkin hari ini dia marah, tapi ada kalanya nanti dia sedang duduk termenung, dia putar lagi. Disitulah hidayah terbuka dan dia menjadi baik. Mendapatkan orang yang baik, baik. Tapi mendapatkan orang yang tidak baik lalu berubah menjadi baik, disitulah nilai kebaikan berlipat ganda. Mudah-mudahan kita yang tidak baik menjadi baik dan yang sudah baik menjadi istiqomah dalam kebaikan, insyaAllah. Tadi saya mulai jam 9, sekarang jam 10.20. 10.20 berarti saya sudah memberikan tazkirah tausiah selama 80 menit. Tidak melihat jam pun saya tahu dari rasa kesemutannya. Kan salah ustaz sendiri, kursi disediakan, kenapa ustaz tidak duduk? Saya ingin tegak di hadapan bapak ibu, memberikan semangat. Dan memang bicara di depan orang-orang notaris ini, kita pun ikut menjadi semangat. Karena mereka bekerja bersemangat, kerja etos kerjanya sudah mantap, yang dilakukan sudah baik. Tapi yang kita manusia ini tidak pernah merasa puas, harus ada kebaikan-kebaikan. Tapi kita tidak boleh sombong, kita minta kepada dia yang punya kuasa. La haula wala quwata illa billah. Ala hadhihi niyyah, untuk niat yang baik. Wa kulli niyatin salihah, niat yang baik-baik ini sampaikan. Balligh maqasidana ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم وفق ولاة أمورنا pemimpin-pemimpin kami, berikanlah angin hidayah ke dalam hati mereka sehingga islami negeri ini kami pula bisa ringan menjalankan agama Islam ini, ya Allah. La tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan angkat pemimpin kami orang yang tak takut padamu dan tak sayang kepada kami, ya Allah. Allahumma la tada' lana fi maqamin hadha wa fi sa'atina hadhihi dhanban illa ghafartah. Bubar kami dari kajian ini dalam keadaan kami bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaitah. Hutang piutang kami, bantu kami melunasinya, ya Allah. wala maridun illa syafaitah. Ada di antara kami yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan dia ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah. Yang meninggal dunia, curahkan rahmat, ampunan, kasih sayangmu ya Allah. Allahumma ja'alna minal munfiqin. Kami yang sudah berinfak, bersedekah untuk 40 anak tidak mampu tahfiz Quran, berikan kami istiqomah dalam infak sedekah ini ya Allah. Allahumma barik lana fi arzaqina. Berikan berkah pada rezeki yang dititipkan pada kami. Wa barik lana fi auladina. Berikan berkah pada anak-anak kami sehingga mereka selamat dari riba, zina dan narkoba. Allahumma ja'alhum min huffazil Quran wal hafizat. Jadikan anak-anak kami menjadi para penghafal Quran. Minal mujahidina fi sabilik bi amwalihim wa anfusihim. Dengan harta mereka, dengan nyawa mereka, mereka hidupnya punya visi misi menolong agamamu sehingga mati mereka dalam husnul khatimah ya Allah. Allahumma jal jam'ana hadha jam'an marhumah. Jadikan pertemuan kami malam ini pertemuan yang mendatangkan rahmat. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Perpisahan kami setelah ini perpisahan yang dijauhkan dari segala perbuatan maksiat. Allahumma ansur ikhwanana al-musabina fi Donggala, Lombok, Sulawesi. Sembuhkan luka hati saudara kami. Jadikan mereka yang terkena musibah di Donggala, di Palu, di Kalimantan, di Sulawesi, di Nusa Tenggara, jadikan mereka orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabatuhum musibah, ketika musibah itu datang mereka mampu berkata inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina 'inda intihai ajalina, jadikanlah akhir kalam kami ketika ajal kami tiba. Kalimat yang keluar dari mulut kami nanti adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.